Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat ke-57, mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala itu berfungsi sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi fungsi dari para da'i yang atau para ulama yang merupakan warasatul anbiya saat sekarang ini, merupakan para pewaris nabi, adalah memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Kabar gembira bahwa bagi mereka yang beramal ibadah, bagi mereka yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, menyampaikan peringatan agar mereka tidak tercebur dalam kemaksiatan adalah merupakan tugas para nabi dan rasul yang sungguh amat sangat mulia. Nah, justru karena itulah di dalam menyampaikan dakwah, di dalam menyampaikan seruan Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah masyarakat, tidak dapat dipungkiri kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menentang itu, artinya menentang dakwah kita, menentang seruan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim artinya zalim terhadap dirinya sendiri, karena dia telah menyakiti dirinya sendiri dengan tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kelak wal'iyadu billah mereka dicampakkan ke dalam neraka jahannam, disiksa di sana, maka sebenarnya siksaan itu hasil buah karya tangan mereka sendiri. Nah, oleh karena itulah mereka disebut dengan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, biasanya kebiasaan daripada orang-orang yang zalim itu, ya, mereka lupa dengan apa yang telah mereka lakukan dari suatu kejahatan. Ya, karena apa? Karena mereka memang berusaha untuk tidak menyimpan di dalam memori ingatannya. Ya. Orang-orang yang sudah berbuat kesalahan itu berupaya untuk melupakan kesalahannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia ini, mereka berpaling dari ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Artinya manusia itu berpaling dari ayat-ayat Allah, dan mereka juga berpaling dari apa yang telah mereka kerjakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki catatan. Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan menunjukkan catatan perbuatan manusia itu, sampai-sampai orang-orang kafir itu akan mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Luar biasanya buku ini. Artinya kitab amal ibadah yang akan kelak diterima oleh manusia di akhirat nanti atau di padang mahsyar nantinya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput, baik yang kecil ataupun yang besar, semua tercakup, tertulis dengan rapi di dalamnya. Nah, justru karena itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan keimanan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan cahaya di dalam diri kita berupa iman dan Islam, maka hendaklah ini kita pelihara dengan senantiasa taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menjadi orang-orang yang berpaling dari apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz kita Dr. Zainal Arifin yang akan mengulas lebih lanjut terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Ardiansah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita mengkaji ayat 57 dari surat Al-Kahfi. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang yang mencelakai dirinya sendiri, orang yang merusak dirinya sendiri, orang yang membinasakan dirinya sendiri dengan firman Allah, waman azlamu. Siapa yang lebih binasa? Siapa yang lebih merusak dirinya dari orang yang disebutkan tanda-tanda kuasa Allah, dari orang yang dibacakan kitab suci Al-Quran, dari orang yang dipertunjukkan mukjizat di hadapannya, kemudian mereka menolaknya. Kenapa? Kenapa disebut bahwa ini adalah orang yang paling rugi di dunia? Karena sebenarnya ayat-ayat suci Al-Quran, tanda-tanda kuasa Allah yang terbentang di alam semesta ini adalah mengarahkan kita untuk kebahagiaan kita. Kitab suci Al-Quran, kuasa Allah, mukjizat para nabi yang kita baca di dalam Al-Quran, itu semua merupakan guidance yang membuat rohani kita tercerahkan, yang membuat cahaya iman kita bersinar, yang membuat kebahagiaan itu terpola berkat bimbingan rohani yang tercerahkan. Namun sayangnya semua ini ditolak. Maka penolakan itu adalah penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Semua yang dilakukan setelah itu adalah zulum. Ketika menolak cahaya, maka yang datang kegelapan. Zulmun azlamu zulumat, kegelapan. Orang yang menolak indahnya Islam berarti memilih kegelapan, kekafiran. Fa'aradu anha, dia lupa dan dia menolak. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan. Maka orang yang seperti ini bila selanjutnya tenggelam dalam kegelapan, bukanlah kita mempersalahkan Allah, bukanlah kita mencari kambing hitam kepada sosok para rasul, sosok Nabi Muhammad dan rasul-rasul lainnya. Maka Allah berkata, inna ja'alna ala kulubihim akinna. Ketika Allah memberi penutup kepada hati-hati mereka sehingga tidak dapat memahami indahnya cahaya Islam, ketika tenggelam dalam kegelapan, kezaliman, kekafiran dan kemunafikan, maka salahkanlah diri sendiri, karena dimulai dengan tidak ada yang lebih gelap, tidak ada yang lebih salah, tidak ada yang lebih bodoh dari orang yang menolak tanda-tanda kekuasaan Tuhan, daripada orang yang mencari kambing hitam kepada orang lain dan membenarkan diri sendiri. Inilah kemudian intad'uhum, ketika Nabi Muhammad, ketika para da'i, ketika para mubalik mengajak mereka untuk dapat kembali kepada jalan yang lurus, kepada petunjuk Allah, kepada bimbingan Tuhan, mereka menolaknya, falan yahtadu izan abada, maka penolakan itu sekali lagi adalah bukti kezaliman, bukti kegelapan jiwa, karena ketutup dengan kesombongan diri, karena tertutup dengan dendam pribadi, atau ditutup dengan keserakahan dunia, sehingga tidak bisa melihat sinar rohani cahaya ilahi. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian, karena sedihnya hidup kalau berada di kegelapan rohani. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu hal yang menjadi catatan penting bagi kita terhadap ayat ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, dari kekuasaan Allah yang terang benderang tadi dikatakan oleh Ustaz Zainal di depan mata kepala mereka sendiri dapat dilihat, namun mereka dibutakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika disampaikan ayat-ayat Allah, sebenarnya telinga mereka mendengar apa yang disampaikan itu, tapi seakan-akan ada sumbat di telinga mereka sehingga mereka menjadi peka dan tuli. Ini satu gambaran yang sangat menghinakan, karena ketika kita masih melek, masih bisa melihat, kemudian kita dikatakan orang dengan orang yang buta, maka kita akan marah. Begitu juga ketika kita masih mendengar, kita dikatakan orang atau dituduh orang dengan tuli, maka kita akan sangat tersinggung. Bagaimana pula kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian terhadap orang-orang yang kafir itu. Nah, justru karena itulah ketika ayat-ayat Allah diserukan kepada kita, maka kita dengarkanlah, kita amalkan, dan tunduk taatlah kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi catatan penting bagi diri kita adalah bahwa hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kepada hamba-hambanya yang ia sayangi. Nah, kita yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita melestarikannya di dalam diri kita dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah dan menjaga diri kita dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membiasakan diri kita untuk taat kepada Allah, walaupun itu tidak mudah, walaupun banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus kita hadapi. Dan hendaklah kita menjauhi segala larangan Allah, sekalipun banyak godaan, banyak ajakan untuk melakukan itu. InsyaAllah dengan demikian hidayah itu akan tetap bersemi dan bersemayam di dalam diri kita, sehingga ketika kita keluar dari dunia ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi beriman. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin. Ikuti terus kajian ini. Semoga hidup kita mendapat pencerahan lewat ayat suci Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.